adik sayang lah tiba waktu kita untuk berpisah. Alah kacang buang terasa di dada, dek biasa kita berdua. Dek biasa kita berdua.